Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ma yarbana alimna ta'wila wa faqihna fid din ij'alna ya rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin uhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya rabbana taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada kepada fardu tayamum, kewajiban kita di dalam bertayamum. Kalau kita hendak bertayamum, maka yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah aku niat bertayamum untuk sholat atau untuk diperkenankan melakukan sholat. Yang kedua adalah memindah debu, naklut turab, memindah debu dengan dua pukulan. Ini pukulan pertama, kemudian pukulan kedua. Umumnya pukulan pertama adalah untuk wajah, pukulan kedua adalah untuk tangan. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Yang ketiga adalah mengusap tangan. Selesai. Nah, tangan sampai ini, sampai siku. Kemudian urutannya adalah tertib. Kita baca nasnya. Wa ma'rifatul kiblati bi turabin khalisin. Harus dengan debu. Harus dengan turab, itu adalah tanah. Khalisin murni, tohurin suci, lahu kubarun, yang berdebu. Tanah yang berdebu. Khalis enggak boleh dicampur dengan tepung. Kalau bercampur dengan tepung enggak boleh lagi. Bercampur dengan selain daripada tanah. Fil wajhi, di wajah tempatnya. Wal yadaini, tangan. Yurattibuhuma, dengan tertib tentunya. Bidurbata, ini dengan dua pukulan. Nah, tadi kita sebutkan memindah dengan niat dan memindah dengan dua pukulan. Jadi pukulan pertama umumnya adalah untuk wajah. Tentunya dilepas. Kacamata enggak sah. Pukulan pertama untuk wajah. Pukulan yang kedua adalah tangan. Yang ada jamnya harus dilepas. Tapi kalau wudu enggak. Enggak harus dilepas. Wudu, cincin enggak harus dilepas. Karena air bisa masuk. Air bisa mencari tempat. Tapi kalau namanya tayamum harus dilepas. Karena debu enggak bisa masuk. Sehingga di saat kita mengusap tangan kita di dalam tayamum, kalau mengusap wajah enggak harus lepas itu cincin. Di saat mengusap wajah biarkan cincin di jemari. Tapi di saat kita mengusap tangan dilepas. Karena ini biar masuk, biar debu bisa sampai, dilepas semuanya. Baru ini. Caranya sederhana. Jadi biasanya rapinya ya, kita belah bagi dua ini, telapak ini. Separuh untuk bagian bawah, dari jemari telapak tangan kiri, kita tumpangkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Di atas separuh telapak tangan kiri. Dan jangan dilepas, terus digeser. Kemudian diputar. Baru bagian separuh telapak tangan kiri tadi yang belum diusapkan ditumpangkan di lengan. Kemudian digaris, tarik, jempol ketemu jempol. Ini cara mengusap. Ini cara yang rapi. Adapun kalau ingin bebas juga enggak ada masalah. Yang penting begini. Kapan Anda sentuhkan jemari ke telapak tangan, jangan dilepas. Sebab kalau sudah dilepas, maka debu ini namanya debu yang sudah dipakai, musta'mal, enggak bisa dipakai lagi. Kalau misalnya begini, kok lepas harus tepuk lagi. Begini, tatanya apa lagi ngobrol, lepas, belum beres. Tepuk lagi, sempurnakan. Jadi caranya gini pun juga sah, yang penting enggak lepas. Yang dijaga telapak ini, karena telapak ini ada debunya untuk mengusap tangan kiri. Nah, tidak sunnah tatslits, tidak sunnah tiga kali, cukup sekali. Bahkan kesunahannya pun debu diginikan, biar rontok. Selesai, itu adalah masalah tayammum. Ada banyak kita najis belum beres, terlalu sempit waktu untuk menghadirkan. Tayammum itu ada masalah fukdan hissi. Kalau fukdan maknawi sangat enggak perlu pakai syarat aturan, yang penting orang sakit enggak boleh pakai air, maka boleh bertayamum. Seorang wanita terhormat di malam hari mau wudu, ternyata kamar mandinya di luar banyak anak-anak muda yang mungkin badal, pemabuk, yang ini enggak bisa keluar, sementara di dalam rumah enggak ada air, maka dia boleh bertayamum karena air ada di luar seperti tidak ada. Atau lupa biasanya nyiapin air, rupanya malam itu enggak nyiapin air, dia mau keluar enggak berani, takut yang berlebihan, tayamum. Demam menggigil perempuan khususnya, mohon maaf, ini ilmu juga ada sebagian. Kalau memang menggigil karena perempuan rambutnya panjang segala macam, kalau memang betul ngegigil ketakutan dengan air, boleh bertayamum. Karena ngegigil terseksa nanti, apalagi mau mandi besar, boleh bertayamum. Sebelum kita bicara masalah fukdan hissi, mumpung ingat, mandi besar sama diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudu dan menggantikan mandi besar. Tayamum menggantikan wudu dan menggantikan mandi besar. Seorang wanita haid kemudian sudah bersih, dia ingin mandi besar, ternyata enggak ada air, sementara waktu sholat sudah tiba dan dia harus sholat, maka cukup dia bertayamum. Tayamumnya ya biasa, enggak pakai gulung-gulung, bukan, tayamum biasa, bukan berarti langsung bermandikan debu, bukan, tayamum biasa. Selesai. Nah, sedikit yang mungkin perlu dijelaskan. Fukdan hissi. Batasan kapan air itu benar-benar tidak ada secara sesungguhnya. Batasan air itu dianggap tidak ada secara sesungguhnya itu gimana? Misalnya di pondok ini enggak ada air, tapi di sendang ada air. Atau di sini di sendang itu kampung pondok. Mungkin yang mendengar dari televisi, melihat dari televisi enggak paham di pondok. Sendang itu mana? Sendang Jawa Timur. Sendang itu kampungnya desa, kampungnya pondok ini. Misalnya di dalam pondok enggak ada, tapi di desa sang satu desa dengan pondok di ujung sana ada. Atau di satu tetangga ada, bagaimana? Atau di kota kecamatan sana, 3 km dari pondok ini ada, di sini enggak ada. Atau di Cirebon ada tapi di Tegal banjir, ayo bagaimana? Maka di situ harus ada batasan-batasannya. Makanya pertama kali orang menemukan dirinya tidak menemukan air, apakah di padang pasir atau di rumah tiba-tiba terputus mata air, terputus keran, semuanya terputus, enggak ada air, maka pertama yang harus ia lakukan mencari air. Sejauh mana ia mencari air? Ia mencari air di sekitarnya sampai batas haddul ghauts, istilah fikihnya. Dia harus mencari di kiri kanannya. Haddul ghauts itu adalah dari dia, rumah dia, dari tempat dia berdiri, dia harus mencari ke kiri kanan, depan belakang, sampai batas haddul ghauts. Haddul ghauts, haddul ghauts itu sebatas orang kuat menjerit. Ada orang menjerit di ujung sana. Ghauts itu minta pertolongan. Misalnya ini gambarannya, istilah haddul ghauts itu digunakan oleh orang yang berada di perjalanan. Di tengah padang pasir, rombongannya ada di sini, kemudian 4 orang dibagi. Kau ke sana, kau ke sana, kau ke sana, ke sana. Cari. Nah, sebatas mana? Sebatas kalau seandainya kamu minta tolong kedengaran. Oh, ada harimau. Oh ya. Kalau sudah enggak kedengaran, enggak usah ke sana lagi. Diperkirakan kurang lebihnya itu 300 meter itu kalau istilahnya. 300 ke sana, 300 ke sana, 300 sana. Itu dalam keadaan menduga atau tidak menduga, wajib mencari air pokoknya. Baru nanti bagaimana di atas itu setelah 300 meter? 100-300 meter sampai kurang lebihnya 2 mil atau kurang lebihnya 3 kilo. Dari 300 meter sampai ke sana tidak wajib mencari kecuali menduga ada air di sana atau yakin. Menduga saja sudah wajib. Oh, kayaknya ada air tuh, orang itu ada burung pada turun di sana. Menduga adanya air, kayaknya ada air, maka wajib mencari sampai di sana. Sejauh mana itu nanti? Sejauh 3 km. Jadi sepanjang 3 kilo setelah 300, selagi kita masih menduga apalagi yakin, wah di sana kayaknya ada air, harus mencari ke sana. Itu namanya haddul qurb, haddul qurbi. Baru setelah haddul qurbi, setelah 3 meter ke atas, 3 kilometer ke atas, namanya haddul bu'd, sudah jauh. Wajibkah kita mencari di sana? Tidak wajib mencari di tempat tersebut, biarpun yakin kita dengar berita banjir di sana, enggak wajib. Nah, ini harus ada batasannya. Kalau sudah lebih dari 3 kilo, enggak wajib kita. Sudah jauh haddul bu'd. Oh, ini ada banjir ke sini. Ah, enggak, kita enggak wajib ke sana. Baik, selesai masalah tayamum, singkatnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Faslun fasal. Wa man intaqadha wudhuhu, diharamkan barang siapa yang batal wudu. Haruma alaihi salatu, diharamkan yang pertama salat. Orang yang enggak punya wudu, satu, haram salat. Yang kedua at-tawafu, tawaf. Semoga kalian bisa umroh semuanya. Harus amanat, kalau batal wudu ya keluar, wudu lagi. Enggak sah kita tawaf dalam keadaan tidak punya wudu. Yang ketiga adalah hamlul mushafi. Hamlul mushafi, membawa mushaf. Yang keberapa itu? Yang keempat, massuhu, menyentuh mushaf. Massuhu, menyentuh mushaf. Mushaf adalah Al-Quran, biarpun satu lembar. Jadi mushaf itu haram. Orang enggak punya wudu salat haram. Orang enggak punya wudu tawaf haram. Membawa mushaf haram. Di saat seseorang tidak punya wudhu, jangan membawa mushaf. Tidak boleh. Ada sebagian kalau mengambil mushaf karena punya wudhu dilapisi sama kain. Tidak. Tidak bisa. Tidak dibenarkan kalau dilapisi dengan kain. Karena permasalahannya kotornya diri kita itu bukan kotor zahir, kotor maknawi karena kita tidak punya wudhu. Ya, dikasih kain gitu, dibungkus kain, selapis dibawa, oh enggak. Tidak dibenarkan itu. Dan jumhur ulama mengatakan seperti itu, mashul mushafi, mentuh mushaf bagi orang yang enggak punya wudhu, haram. Membawanya juga haram, enggak punya wudhu buka Al-Quran. Nanti masalah Al-Quran, kecuali Al-Quran yang dibarengi dengan tafsir, yang tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Faedah ya. Membawa Al-Qur'an dibarengi dengan benda yang lain boleh. Kalau niatnya benar. Nah inilah yang perlu kalian ketahui ilmunya. Mungkin ada seorang wanita dalam keadaan haid, boleh kalian membawa Al-Quran dengan catatan dibarengi dengan sesuatu yang lainnya. Ada 4 macam niat. 1 yang enggak boleh, 3-nya boleh. Ini khilaf antara Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Yang satu mengatakan 3 enggak boleh, yang boleh 1. Yang satu mengatakan boleh 1, yang 3 enggak boleh. Kita ambil yang mudah, 3 boleh, 1 enggak boleh. Jadi membawa mushaf dibarengi dengan sesuatu yang lainnya. Apakah dibarengi dengan mukena, dibarengi dengan macam-macam. Apa sih? Pokoknya selain Quran apa aja deh. Camilanmu, putri kan bawa camilan mana-mana. Hah? Camilan, oke. Terus, ya pokoknya dibarengi dengan yang lainnya. Sekecil apapun pokoknya dibarengi dengan yang lainnya. Tapi yang harus kalian pahami niatnya. Niat yang pertama adalah kalau kita membawa mushaf dibandingin dengan lainnya, niat yang pertama adalah niat yang enggak boleh. Yaitu niat membawa mushaf saja. Enggak boleh. Niatnya membawa mushaf biarpun dibarengi dengan sesuatu yang lainnya enggak boleh. Yang kedua, 3-4 yang boleh. Yang kedua adalah niat membawa mushaf dan niat membawa barang. Kamu lintaskan, bawa apa kamu? Bawa barang dan mushaf, harus ngomong gitu. Yang ketiga adalah niat membawa barang, bukan mushaf. Bawa apa neng? Makena itu. Ada Qurannya. Saya niatnya bawa makena tok. Qurannya ikut. Gak apa-apa. Atau buku-buku yang lainnya. Yang ketiga, ketiga ya? Hah? Yang keempat, atlak. Gak menentukan ini dan itu. Bawa apa neng? Ya ini. Kok ada Quran ada ini bawa apa? Ya ini sudah. Gak ditentukan, bukan niat membawa mushaf saja, bukan niat membawa barang yang lainnya. Maka di saat seperti itu tidak haram jika ada di tasmu mushaf itu. Maka dalam keadaan haid kamu gak apa-apa nyimpan mushaf di dalam tasmu. Karena kamu tidak membawa mushaf saja, tapi niatnya yang gak boleh niat apa? Niat membawa mushaf saja. Wamassuhu dan menyentuh tidak boleh. Illa sobi lidirasati. Illa sobi al-mumayyiz. Kecuali sobi anak kecil yang sudah tamyiz. untuk dirasati, untuk belajar. Kalau dilarang membawa Al-Quran, nanti enggak belajar Al-Quran. Tapi karena anak kecil, dia batal pun dimaafkan dalam hal ini, karena anak kecil. Selesai. Wa alal junubi, kemudian tambahan. Orang yang junub, termasuk di dalamnya adalah wanita haid. Kalau wanita haid dan laki-laki junub, atau perempuan junub juga, maka diharamkan baginya sama yang tadi, haram 4. Cuman ada tambahannya. Junub, kita junub, ini kayak dibagikan. Junub itu adalah yang, mohon maaf, keluar mani atau habis bersenggama. Junub. Kalau seorang laki-laki junub, perempuan junub, di samping 4 tersebut di atas, enggak boleh sholat, enggak boleh tawaf, enggak boleh membawa Quran, enggak boleh minta Al-Quran, ada tambahannya. Tambahannya adalah qiraatul Qur'ani. Wa 'alal junubi hadhihi, maksudnya bagi orang yang junub enggak boleh hadhihi, hadhihi itu 4 tadi. Wa qiraatul Qur'ani, ditambah baca Quran, enggak boleh orang junub. Lagi junub enggak boleh membaca Al-Quran. Wa mukthun, wa mukthul masjidi, tinggal di dalam masjid. Tambahan 2. Makanya kalau wanita laki-laki junub di dalam masjid, mimpi basah, lagi tidur di dalam masjid, kok mimpi basah, maka dia wajib segera keluar dan mandi. Wa alal haidi, tambahan ini paling berat. Bagi yang haid, wan nufasa, bagi wanita yang haid dan nifas, di samping 2 tadi, 6 tadi, 6 kan? 4 tambah 2 berapa? 6. Tambahannya ini. Hadihi, 6 tersebut di atas, ditambah wasawmu, dan puasa. Saw, Pak. Puasa, ditambah 1 puasa. Qabla linqita'i, puasa sebelum terhentinya darah. Tapi kalau darah berhenti, sudah boleh puasa, biarpun belum mandi. Darah berhenti tok sudah boleh puasa. Misalnya pas kamu merasa subuh ini 3 menit lagi, tapi kelihatannya kayaknya sudah enggak ada yang kerasa keluar. Kemudian kamu lihat bersih memang, belum sempat mandi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah sah puasamu, niatmu. Kenapa? Karena sudah putus sebelum subuh tiba. Maka dalam keadaan haid, kalau masih ada haidmu, enggak boleh. Maka enggak boleh ini, as-sawmu, puasa. Tambahannya lagi, yang ke-8 ya. Tamkinu az-zawji, menyerahkan dirinya untuk suaminya, digauli oleh suaminya, enggak boleh. Seorang wanita haid haram menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk digauli. Buat sayyidi dan tuannya kalau itu budak. Minal istimta'i, dari bersenang-senang, bima baina surratiha wa rukhbatiha, antara pusat dengan lututnya. Qablal ghusli, sebelum mandi. Beda. Kalau puasa boleh, biarpun belum mandi niat puasa sah. Tapi kalau mau digauli suami, enggak cukup, bang, darah saya sudah berhenti. Oh, enggak boleh, mandi dulu, Neng. Enggak bisa melayani suami dalam keadaan belum mandi besar, biarpun sudah terputus darahnya. Sudah terputus, yakin, seyakin-yakinnya kalau darah terputus, maka enggak sah kecuali dia sudah mandi besar. Ada catatan tambahan bahwa bersenang-senangnya suami kepada istri, kebanyakan ulama mengatakan boleh bersenang-senang asalkan di atas sarung antara pusat dengan lutut, enggak boleh dibuka. Itu pendapat. Pendapat yang kedua, boleh biarpun dibuka itu sarung, mohon maaf, asalkan satu tok, jangan masuk ke wilayah tersebut. Akhirnya seorang suami bisa bersenang-senang biarpun itu sarung dibuka, itu dibuka, baju dibuka, boleh asalkan tidak masuk. Ini khilaf. Yang paling perlu, yang harus dihindari adalah memasukkan. Karena hukumnya dosa minal kabair. Sebab Al-Quran yang melarang yas'alunaka anil mahid, kul huwa adza fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ini adalah masalah larangan bagi orang yang punya hadas, wanita haid. Selesai. Faslun fasal. Wa min syurutis salati, termasuk syarat sahnya salat adalah at-taharatu, suci. Anin najasati, dari najis. Fil badani, di badan. Wa thawbi, baju. Wal makani, dan tempat yang kau gunakan untuk salat. Wal mahmuli lahu, dan yang dibawanya. Kalau bawa sorban, sorbannya harus suci. Pakai kopiah, kopiahnya harus suci. Biarpun itu bukan pakaian. Artinya segala yang nempel kepadanya harus suci. Itu dianggap sama hukumnya kayak pakaian. Fa'in la'akhahu najisun. Kalau lagi sholat begini, kok tiba-tiba ada najis. Waktu asyhadu an la ilaha illallah. Rupanya ada cicak buang kotoran. Pas dikit. Kalau ternyata ada kotoran, langsung di sorban kita, langsung sorban dilepas. Fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu, kalau ada yang nempel di dia itu najis, atau nempel di bajunya, aw mahmulihi, atau yang dibawanya. Maksudnya tiba-tiba kok ada najis nempel ke badannya, baik di badannya atau di bajunya atau yang dibawanya dari sorbannya. Batalat salatuhu, salatmu batal. Lagi salat enak-enak, ada burung empuk di kepalamu, batal. Illa, kecuali ayyul kiyahu halan, bisa membuang ayyul kiyahu. Misalnya di sorban begini ada kotoran, langsung dibuang sorbannya, lepas. Tapi kalau empup ayam di atas, wah, basah semuanya, enggak bisa dibersihkan, batal, harus dicuci. Tapi kalau ada kotoran kering, cet, blek, di pahamu, kering. Mungkin di loteng atas, tak taunya apa kena angin, tak taunya ada kotoran, tahu, shhh, kering, tinggal diginiin aja kalau kering. Ayul kiyahu. Tapi kalau basah nempel, bajunya dilepas kalau bisa. Kalau ternyata yang lepas baju enggak mungkin, menjauhkan najis enggak mungkin, batalat salatu, salatnya batal. Selesai. Maka terkena najis, najis sudah tahu kan ada berapa? Ada 7. Kotoran ayam najis enggak? Najis bagian yang berapa? 1. Satu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, baik dari manusia atau binatang. Kok ayam binatang? Kan ayam. Ayam binatang? Oh, melek kamu ya. Jangan ngantuk. Binatang tuh kambing. Ayam? Binatang. Melek lagi. Coba jangan ngantuk. Nah, ini ada yang... Sama, Buya juga ngantuk. Baik. Nah, itu. Nah, itu najis. Harus langsung dilemparkan. Kecuali langsung kita lemparkan, kita bisa menjauhkan najis. Berarti kalau dilempar itu najisnya kering. Kalau najis basah di sorban, sorban bisa dilepas kopiah. Langsung dilepas kopiahnya. Sah. Kalau enggak bisa, batalat salatu, salatnya batal. O yakunu ma'fu'an anhu. kadami jurhihi, oh kadami jurhatin, kadami jurhihi. Ada najis yang dimaafkan. Najis maafkan itu banyak. Ini babnya najis itu panjang, nak, tapi sebetulnya bisa dipraktiskan. Perlu dipraktiskan, kita perlu ngajar. Dalam fikih praktis ada ini semua. Najis yang dimaafkan itu macam-macam. Ada najis yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Ada najis dimaafkan di baju dan badan, tidak dimaafkan di air. Ada najis dimaafkan di tempat, tidak dimaafkan di baju. Ada najis dimaafkan di makanan, tidak dimaafkan di selainnya. Najis yang dimaafkan di baju dan badanmu adalah darah najis enggak? Baik segar atau darah busuk. Dari manusia atau binatang. Ada orang punya bisul pecah. Sudah dibersihkan pun masih terus ngerembes darah. Darah aslinya najis atau tidak? Najis, tapi dimaafkan di tempatnya tersebut dan di baju yang lurus nempelnya. Misalnya bisulnya di dada sini. Maka dimaafkan dari darah di dada dan di baju yang nempel di dada. Tapi kalau darah bisulnya di jidat tidak dimaafkan. Wong bisulnya di dada, kenapa darahmu di jidat? Jelas? Maka darah ini dimaafkan di baju dan badan, tidak dimaafkan di air. Kalau tiba-tiba percik jatuh ke air, najis airnya. Ada najis dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju dan badan. Contoh, bangkai lalat dan segala yang tak berdarah mengalir. Ada lalat itu binatang bukan sih? Kalau mati jadi bangkai enggak? Yakin? Jangan berubah lalat bukan? Lalat bangkai najis. Tapi ternyata kenapa kok Nabi menyuruhkan kado ala lalat masuk di airmu maka tenggelamkan sekali? Kok idahnya semua bangkai najis, tapi di saat Nabi menyuruh menenggelamkan berarti ini najis dimaafkan. Dimaafkan di mana? Di air saja. Tapi kalau kau melihat lalat cantik mati, kau masukkan di sakumu untuk sholat-sholatmu enggak sah. Wah, cantik banget nih lalat hijau nih, lalat hijau. Saya sakui, sah mbak, enggak sah sholatmu. Karena ini hanya dimaafkan di mana? Di air, tidak dimaafkan di baju. Selesai. Ulat mati bangkai atau tidak? Ulat mati bangkai. Kamu punya beras bercampur sama ulat, susah dipisahkan. Tidak. Akhirnya kau nanak nasimu yang berulat. Dimaafkan kau makan pun enggak apa-apa. Tapi kalau kau iseng kau ambil satu ulatnya kau taruh di sakumu, sah sholatmu? Tidak. Banyak itu, ada 11. Makanya perlu fikih praktis. Ini hanya sekedar iming-iming saja. Kalau mau serius nanti belajar fikih praktis. Khususnya yang dari luar ini. Ada kita punya fikih praktis nanti. Kalau sudah membaca fikih praktis itu bisa membaca kitab besar dengan gampang. Karena fikih praktis itu bisa untuk mensyarai kitab-kitab yang besar sekalipun. Makanya wajib anak sini belajar fikih praktis. Jangan diremehkan fikih praktis. Semua penjabarannya adalah langsung menjelaskan ini. Cuman susunannya berbeda nanti. Kita rapikan. Maka jangan sampai kalian santri tidak memahami fikih praktis ya. Fikih praktis bukan fikih yang ringkes-ringkes banget, bukan. Cara penyusunannya kita permudah. Baik. Setelah itu, selesai. Jadi kalau kamu sholat, terkena najis, batal sholatmu. Kecuali najis itu kau buang secepatnya. Atau golongan najis yang dimaafkan, ya kan? Tentunya dimaafkan di sini adalah dimaafkan di waktu, di badan dan di baju saja. Kan kamu lagi sholat, ada darah yang nempel pada kamu. Ada darah nempel, darahnya dari mana itu? darah bisul di tempatnya sama di baju yang nempel di bisul, dimaafkan. Bukan semua najis yang dimaafkan dalam sholat, enggak, beda-beda ini. Berarti ini hanya najis yang dimaafkan di badan dan baju waktu ini saja, karena babnya sholat. Kalau lalat tadi yang dimaafkan di air, dimaafkan enggak di sini? Enggak dimaafkan. Makanya belajar harus ada pembimbingnya, ada gurunya. Nanti enggak nyambung-nyambung. Selesai kita pinggirkan bahasanya. Baru masuk pembahasan baru. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Nah, kalimat dimaafkan ini di berbagai tempat luas. Dimaafkan dimakan enggak wajib menghilangkan. Jadi sesuai dengan dimaafkannya di mana. Kalau najis yang dimaafkan enggak wajib dihilangkan, namanya dimaafkan. Kenapa pusing? Dimaafkan di mana ini? Yang di makanan dimaafkan di makanan, yang di air dimaafkan di air, yang di baju dimaafkan di baju, yang di tempat dimaafkan di tempat. Ada dimaafkan di tempat itu misalnya apa? Dzarqut thayr, kotoran burung merpati, dan itu hanya di Mekah saja. Nanti ada semuanya dengan syarat-syaratnya tentunya. Ada kotoran burung. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, kotoran burung adalah najis. Tapi akan dimaafkan di tempat. Kalau kita berada di kota Mekah, di Haram, Masjidil Haram, di saat banyak umumul balwa, kemudian dengan catatan kita tidak boleh menyentuh. Ada nanti insyaAllah. Kalaupun tidak di majlis Ramadan, di majlis fikih ada itu semua. Nah, dihilangkan. Yang wajib, biizalatil aini. Maka najis yang tidak dimaafkan, terserah dimaafkan di mana saja. Maka kalau ingin mensucikannya, wajib biizalatil aini, kita hilangkan ainun najasati. Ainun najasah, bentuk najis ada tiga. Ainun najasah ada tiga. Min tu'min, rasa. Launin, warna. Rihin, bau. Jadi kalau kita masih menemukan bau, rasa, dan warna, berarti itu ainiyah. Lawannya apa? Hukmiyah. Hukmiyah enggak terlihat oleh mata, enggak tercium oleh hidung, enggak bisa dirasakan oleh lidah. Ainiyah. Bil ma'il mutahhiri, dengan air yang bisa mensucikannya. Kalau ada orang membersihkan najis dengan air teh, biarpun bersih tidak suci. Mungkin tangannya terkena najis. Karena tangannya terkena najis, ada air teh. Sisa minumnya kita tuangin, bersih. Bersih, sudah enggak ada bau dan sebagainya. Bersih, suci atau tidak? Tidak, karena belum menggunakan air yang mensucikannya. Wal hukmiyatu. Adapun najis hukmiyah yang tidak terlihat warna atau tidak dirasakan rasanya, tidak bisa dicium baunya, namanya najis hukmiyah. Bijarlil ma'i alaihi, cukup kalau ingin mensucikan najis hukmiyah dengan menjalankan air ke tempat yang terkena najis. Ini sudah dibahas kemarin. Kalau najis ainiyah, dihilangkan ainnya dulu baru jadikan hukmiyah, itu lebih mudah. Ingat fikih tehel, fikih keramik kemarin sudah kita jelaskan, enggak perlu diulang di sini. Cukup di tehel nomor 5 kita tuangin air setengah gelas, kita ratakan, sudah suci. Dan airnya pun tidak najis. Karena air didatangkan tidak akan berubah menjadi najis. Tapi sebaliknya, kalau air didatangi itu yang merusak air menjadi najis. Wal kalbiyatu bi ghusliha sab'an. Najis anjing, kalbiyah itu dijadikan sifat bukan wal kalbi, pakai wal kalbiyah itu isyarat, suruh jelaskan dulu ustadznya. Najis mughalladhah, najis beratnya, najis tujuh itu dibagi tiga. Masih ingat tujuh najis kemarin? Itu dibagi tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mughalladhah, yang ketiga najis mutawassithah. Najis mukhaffafah adalah najisnya, catatan tiga syaratnya. Kencing anak laki-laki, kencing anak laki-laki. Yang kedua, belum mencapai dua tahun. Tiga, tidak makan kecuali air susu ibu. Najis apa? Mukhaffafah. Baik, berarti najis mukhaffafah ini dalam deretan tujuh najis adanya di mana? Hah? Yang mana? Dari tujuh najis, najis mukhaffafah di yang mana? Yang satu. Karena keluar dari, jangan bingung, nah harus paham kamu itu. Nah. Baik. Setelah itu najis mughalladhah, sengaja urutannya kita begitukan. Biasanya di kitab-kitab disebutkan najis mukhaffafah kemudian mutawassithah, kan begitu. Baru mughal, enggak, Buya rubah, ada maksud. Najis mughalladhah. Maksudnya untuk mengulang hafalanmu. Najis mughalladhah adalah najis berat. Yaitu najisnya anjing dan babi. Jelas? Najisnya anjing dan babi dan keturunannya. Paham? Dari tujuh, berarti yang keenam dan yang ketujuh. Baik. Sekarang najis mutawassithah. Najis yang tengah-tengah. Dia adalah selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Ente hitung sendiri. Minuman keras najis apa? Hei. Melek. Darah najis apa? Bangkai najis apa? Nah, Buya punya tujuan agar ngapalnya ke situ. Selesai? Hafal, enggak usah susah. Nah, baru cara mensucikannya. Tadi disebutkan najis mutawassithah. Memang semuanya perlu penjelasan secara rinci. Kalau najis mukhaffafah, di sini tidak disebutkan. Di kitab ini tidak disebutkan. Najis mukhaffafah, kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu dan belum berumur 2 tahun, maka cara mencucikan najis tersebut misalnya sarung atau mekena ibundanya diempisin sama bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Maka najis basah begini. Maka cara mensucikan cukup ambil air suci mensucikan, dipercikkan. Dipercikkan air ke tempat yang terkena najis, diperkirakan air percikannya merata, itu sudah suci. Enggak pakai basuh. Itu najis mukhaffafah. Dan sepertinya tidak ada yang praktek ini di negeri kita. Karena air banyak, karena empis langsung dicuci, kan begitu. Masa harus percik. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah tadi baru disebutkan oleh pengarang. Dibersihkan ainun najasahnya, warnanya, bentuknya, dan rasanya dengan bima'in mutahhirin, dengan air yang bisa mencucikannya. Disebutkan. Dan ingat, di dalam mencuci najis mutawassithah tidak harus dengan sabun. Ini catatan yang sering orang salah. Dipikir harus dengan sabun. Yang pertama, tidak harus dengan sabun. Yang kedua, tidak harus tiga kali basuhan. Yang ketiga, tidak harus baknya lober penuh tumpah. Karena tiga-tiganya ini merepotkan ibu-ibu di kampung yang hamil tua. Yang hamil tua repot. Kadang-kadang ibu di kampung enggak mengerti. Dipikir setiap mencuci baju harus tumpah airnya. Sementara dia pakai menarik, pakai apa itu? Sampai timbanya itu, oke. Okay. Sudah hamil tua lihat. Rupanya salah berguru. Dipikir setiap nyuci baju harus tumpah, baknya gede lagi. Tidak. Yang penting airnya sudah menggenangi baju yang terkena najis sudah cukup. Dan tidak harus tiga kali, cukup sekali. Dan tidak harus dengan sabun. Cuman sabun adalah penyempurna. Dan ingat, sabun adalah setelah suci. Jika baju belum suci dicampur sabun tidak akan suci karena sabun merusak air. Harus waspada ini. Selesai. Nah, kalau najis mughalladhah, cara mensucikannya ini adanya di dalam madzhab kita Syafi'i. Harus ini disebutkan wal kalbiyatu dan najis mughalladhah, istaratnya pakai istilah kalb. Aslinya kan memang najisnya kalb, najis anjing. Babi enggak disebutkan di dalam hadis Nabi. Yang disebutkan adalah najisnya anjing. Cuman babi diikutkan karena apa? Babi itu haram dimakannya paling berat. Najis enggak, anjing enggak disebut. Maka babi dihukumi kayak anjing dalam urusan najis. Dan hukumnya anjing akhirnya menjadi kayak babi dalam urusan haram dimakan. Makanya kiasnya bolak-balik gitu dalam fikihnya. Anjing disamakan dengan babi dalam urusan haram dimakannya. Babi disamakan dengan anjing di dalam urusan najisnya. Nah, kalau sudah najis mughalladhah, cara mensucikannya adalah bihosriha sab'an, dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali. Ihdahunna mamzujatun. Ihdahunna, salah satu dari 7, mamzujatun biturabi, harus dicampur dengan debu. Jadi basuh 7 kali, salah satunya harus dengan debu. Dan dianjurkan, disunnahkan, debunya itu jangan dibasuhan yang terakhir. Kalau debunya dibasuhan yang terakhir, kenapa? Bajumu kotor. Ya enggak? Maka sunnahnya debunya jangan yang ter... Pokoknya apakah yang pertama, kedua, suka-suka. Tapi harus ada debunya. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, jika kau basuh 1000 kali sekalipun tanganmu yang baru digigit anjing, tidak akan suci selamanya kecuali engkau basuh salah satunya dengan debu. Hati-hati. Dalam mazhab Syafi'i, kau basuh 1000 kali pun tidak akan suci. Sebab salah satu daripada 7 basuhan harus dengan debu. Enggak bisa diganti dengan karbon. Debu. Debu ya debu. Yaitu basuh dengan debu, salah satunya dengan debu. Biturabit tahuri wal muzilatu lil aini, nah ini, dan yang menghilangkan ainun najasah, misalnya empuk anjingnya nempel di bajumu, maka sebelum dihitung 7 bentuk najisnya harus kau hilangkan dulu. Jika kau basuh pertama masih nempel itemnya, kedua berkurang, ketiga berkurang, keempat berkurang, ke-6 berkurang, ke-7 masih ada, maka belum dihitung. Kenapa? Ainun najasahnya masih nempel. Maka disebutkan di sini, wa in ta'addadat wahidatan. Biarpun kamu basuh berulang-ulang, tapi kalau ainun najasahnya masih ada, masih dihitung 1. Makanya kalau ada empuk anjing di baju, maka bersihkan dulu ainun najasahnya. Setelah bentuk najis hilang, baru diguyur. 1 dihitung, 2 dihitung, 3 dihitung. Selesai. Selesai, titik. Jangan dicampur pembahasannya. Baru pembahasan baru lagi yang sudah dibahas kemarin. Begitulah pengarang dulu kalau menulis begitu. masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu. Maka tugasnya ustaz memilah-milah. Lah ini, wa in wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Ini kan catatan kita bagi yang ingin mensucikan najis dengan air yang sedikit. Dengan air yang sedikit, cara mensucikan najis, ingat sebab kaidahnya. Jika air kan ada dua, air banyak dan air sedikit. Kalau air banyak keceburan najis, baru akan dikatakan najis jika berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Tapi air banyak kemasukan najis jika tidak berubah, najis atau tidak? Tapi air sedikit kemasukan najis biarpun tidak berubah hukumnya najis. Kamu sudah paham, baca ini gampang. Oh, wa yustarud udurdul wurudul ma'i in kana qalilan. Jadi kalau airnya itu sedikit, kamu ingin mencuci baju, awas. Harusnya airnya yang didatangkan, jangan bajunya yang didatangkan. Kalau kau tuker, bajunya yang kau datangkan najis semua. Ini syaratnya. Sudah faham kamu kan? Kemarin sudah dipelajari. Maka ingkana wa yushtaratu, dan disyaratkan wurudul ma'i, datangnya air, karena air sedikit. Air yang didatangkan ke baju, dikuyurkan ke baju. Yang penting baju tenggelam sudah beres. Tapi kita balik mesin cucinya, airnya sedikit, baju najis kau masukkan, gimana ceritanya? Najis semua? Semua. Ingkanal qalilan, kalau airnya sedikit seperti itu caranya. Kita lanjutkan pertemuan di esok hari insyaAllah. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, panjangkan umur kita, berikan ketulusan, mengkabulkan hajat kita, mengkabulkan hajat kita, mengkabulkan hajat kita, menjauhkan dari segala kemaksiatan, dijauhkan dari yang haram. Allah mengampuni orang tua dan guru-guru kita, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatiha. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.